yang telah berfirman, wa in ta'fu ni'matan rahla tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalau kalian ingin menghitung hitung akan nikmat Allah Jalla wa Ala atas kalian, salawat serta salam senantiasa disajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya yang telah bersabda, inna asfala salat ala munafiqin salatul isya wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Dan kalaulah mereka tahu akan keutamaan melaksanakannya, maka mereka akan pergi melaksanakannya walau habwa, walaupun merangkak. Dan beliau pula yang telah bersabda di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani, man shalla al-fajr ma'a jama'atin ثم يجلس في مصلاه يذكر الله عز وجل ثم حتى تطلع الشمس فيصلي ركعتين فله أجر حجة أو عمرة تامة. Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah kemudian dia bertahan di tempat salatnya tersebut, yaitu masjid tersebut, berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Al-Imam Ibn Katsir menyebutkan bahwa majlis ilmu agama a'zamu majalis zikr, adalah majlis zikir yang paling besar. Kemudian setelah terbit matahari dia melakukan salat sebanyak 2 rakaat yang para ulama namakan sebagai salatu syuruq. Syuruq artinya matahari, cahaya matahari mulai menyebar. Maka baginya pahala haji dan umrah atau umrah sempurna, sempurna dan sempurna. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebelum kita masuk pembahasan kitab yang akan kita bahas, ada beberapa muqaddimah yang ingin ana sampaikan di kajian kita hari ini. Yang pertama, sungguh benar apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an dengan sanad yang disahihkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Al-Bari ketika beliau mensyarah Kitabul Fitan dari Sahihul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yataqaraba zaman fatakunu sanatu kasyahr ويكون الشهر كالأسبوع ويكون الأسبوع كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة. Sungguh hari kiamat itu tidak terjadi sampai perputaran masa ini semakin hari semakin cepat, sehingga waktu satu tahun berputar seperti satu bulan, waktu satu bulan seperti satu pekan, waktu satu pekan seperti satu hari, dan waktu satu hari kasah, sah dalam bahasa Arab artinya waqtun qasir. Waktu yang pendek berlalu atau habis, tahtiraqis sa'fah, seperti habisnya pelepah kurma yang dibakar. Dan yang namanya pelepah kurma secara umum selalu dalam keadaan kering di Timur Tengah. Maka tatkala dibakar ia akan sangat cepat habisnya. Demikianlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ibaratkan waktu. Dan ini telah kita rasakan. Dan para ulama menyebutkan umat-umat terdahulu diberikan umur yang panjang oleh Allah Jalla wa Ala, sehingga tak sedikit dari mereka yang memiliki umur lebih dari 100 tahun. Sementara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur mereka dipendekkan oleh Allah dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'mara ummati baina 60 wa 70 wa qalilun minhum man jawaza dhalik." Sesungguhnya umur mayoritas umatku itu berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Dan amat sedikit di antara mereka yang memiliki umur lebih dari itu. Baik, setelah kita mendengarkan hadis ini, kemudian sinkronkan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas, bahwa umur mayoritas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berkisar antara 60 hingga 70 tahun dan amat sedikit dari mereka yang memiliki umur dari itu. Akan tetapi para ulama menerangkan, walaupun umat terdahulu dipanjangkan umurnya dan umat ini dipendekkan umurnya oleh Allah Jalla wa'ala, tetapi Allah memberi banyak keistimewaan untuk umat ini yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu yang umurnya lebih panjang. Di antaranya adalah Allah Jalla wa'ala istimewakan waktu-waktu tertentu untuk mereka, sehingga beramal di waktu-waktu tersebut pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala ketimbang waktu-waktu yang lainnya. Di antaranya adalah waktu yang kita sekarang baru memasukinya, 10 awal Dzulhijjah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihun fihi ahabba ila Allah min 'ashri min hadhihi al-'ashr." Sungguh tiada hari yang amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Jalla wa Ala daripada 10 awal Dzulhijjah ini. Maka para sahabat pun bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Apakah jihad di jalan Allah Jalla wa Ala juga tidak dapat mengalahkan keutamaan amalan saleh di 10 awal Dzulhijjah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai." Sungguh jihad di jalan Allah juga tidak dapat mengalahkan keutamaan amal saleh di 10 awal Dzulhijjah, kecuali seorang lelaki yang keluar berjihad membawa nyawa dan hartanya dan tiada yang kembali darinya sedikit pun. Di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, maka beliau bersabda, "Fa'akthiru fihi at-tahlil wa at-tahmid wa at-takbir." Maka perbanyak adalah 10 awal Dzulhijjah oleh kalian ucapan tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, dan takbir Allahu akbar. Terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama, manakah yang lebih utama antara 10 awal Dzulhijjah dan 10 akhir bulan Ramadan. Ada di antara ulama, di antaranya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali sendiri, beliau menegaskan bahwa 10 awal Dzulhijjah siang dan malamnya tetap lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan, siang dan malamnya, kecuali dengan malam Lailatul Qadar. Ya, ini pendapat sebagian ulama yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Rajab. Tetapi wallahu a'lam bishawab, yang kuat adalah apa yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa dari sisi hari, maka hari siang hari 10 awal Dzulhijjah adalah hari terbaik di permukaan bumi ini, mengalahkan 10 hari akhir, 10 hari dari akhir bulan Ramadan. Adapun malam, maka malam 10 terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada 10 malam dari 10 awal Dzulhijjah. Namun tidak sedikit dari ulama ada yang tetap berpendapat bahwa 10 awal Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan siang dan malamnya, kecuali dengan malam Lailatul Qadar. Karena mereka beralasan Nabi menyatakan umum min ayyamin, dan kalimat ayyam itu mencakup siang dan mencakup malam, dan demikian penggunaan bahasa Arab terhadap kalimat ayyam. Oleh karenanya datang asar dari sebagian salaf dan juga datang secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak sahih sanadnya, bahwa para ulama salaf itu memuliakan dan bersungguh-sungguh di 10 dari bulan-bulan yang ada, yang diantaranya adalah 10 awal Dzulhijjah, 10 akhir Ramadan, dan 10 awal Muharram. Naam. Hal ini merupakan keistimewaan yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun umat ini umurnya pendek dan umat terdahulu umurnya panjang-panjang, tetapi umat ini diberikan keistimewaan, banyak keutamaan pada waktu-waktu mereka, sehingga amalan di suatu atau di sebagian waktu dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala pahalanya. Yang kedua, ikhwanil kiram wa akhwati al-kirimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat istiqamah di atas tauhid dan di atas as-sunnah. Terlebih lagi kita yang sudah berada di zaman yang penuh fitnah ini. Allah Jalla wa'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang berkata Allah adalah Rabb kami, mereka mentauhidkannya dengan tauhid al-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid asma' wa sifat, menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat-malaikat Allah akan turun kepada mereka, menghibur dan berkata, tak usah engkau takut dan tidak perlu engkau bersedih. Wa bashiru, dan berbahagialah engkau dengan syurga yang dahulunya dijanjikan kepadamu. Sebagian ulama tafsir menegaskan bahwa ini dilakukan oleh para malaikat di saat sakaratul maut, di saat dia sudah terbaring dan malaikat maut telah berada di sisinya. Maka seorang hamba akan merasa ketakutan dan kesedihan. Maka di saat itu orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala dihibur oleh para malaikat. Dan para malaikat menyatakan kepadanya, Alla tahzanu, Alla takhafum wa la tahzanu. Engkau tidak perlu takut terhadap apa yang akan menimpamu setelah ini. Wa la tahzanu, dan engkau tidak perlu sedih terhadap apa yang telah berlalu sebelum ini. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah engkau dengan syurga yang dahulu engkau dijanjikan dengannya. Dan nikmat istiqamah di atas sunnah adalah nikmat yang tidak dapat dibeli dengan dunia beserta isinya, sehingga wajib untuk kita mensyukurinya, karena Allah Jalla wa'ala telah mengancam orang-orang yang tidak mensyukuri nikmatnya dengan firman yang tertera di dalam surat Ibrahim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengumumkan, jika engkau bersyukur kepadaku atas nikmat yang telah aku berikan, maka aku akan menambahkannya. Tetapi apabila engkau kufur terhadap nikmat yang telah aku berikan, maka azabku sangatlah pedih. Dan para ulama menyebutkan merupakan azab dari Allah yang sangat pedih adalah Allah Jalla wa'ala mencabut sebuah nikmat yang telah ia berikan kepadanya. Di dalam surat An-Nahl, yang juga dinamakan dengan surat An-Ni'am, karena di dalamnya Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita tentang nikmat-nikmat yang telah ia berikan. Sehingga sebagian ulama menamakan An-Nahl dengan nama yang lain, An-Ni'am, surat nikmat-nikmat. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Dan sungguh Allah Jalla wa'ala telah memberikan sebuah perumpamaan tentang sebuah daerah yang penuh dengan nikmat keamanan dan mereka berada di dalam ketentraman. Rezeki mendatangi mereka berlimpah ruah dari berbagai sisi. Tetapi mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Para ulama menyatakan mereka bermaksiat kepada Allah. Maka kami gantikan nikmat kekenyangan dengan kelaparan, dan kami gantikan nikmat keamanan dengan rasa takut. Itu semuanya karena perbuatan yang mereka lakukan. Allah Jalla wa'ala juga berfirman tentang kaum Saba', laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh pada daerah Saba', sebuah daerah yang bernama Ma'rib saat ini di negeri Yaman, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang mungkin tahun 80 belum ada di Indonesia. Padahal itu di masa itu. Irigasi yang ada di tengah-tengah mereka seperti di masa modern. Padahal ini sudah terjadi di masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala. Allah katakan kepada mereka, makan dan minumlah kalian dari rizki Allah. Negeri mereka negeri yang subur. Sampai-sampai disebutkan, apabila mereka membawa suatu bibit tanaman di atas kepalanya, maka dengan hitungan waktu yang sangat cepat, bibit tersebut telah tumbuh dan mengeluarkan buah-buahan darinya. Tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala pada mereka. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, negeri yang subur, negeri yang bagus ekonominya, penuh dengan berbagai nikmat yang lainnya, dan Rabb yang Maha Pengampun. Fa'aradu 'anhu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arim wa badalnahum bi jannatayhim jannatayn dhawatay uqulin khamtin wa athl wa shay'in min sidrin qalil dhalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al kafur. Tetapi mereka berpaling dari Allah Jalla wa'ala. Berpaling dari tauhid ke syirik, berpaling dari sunnah ke bid'ah, dan berpaling dari ibadah kepada maksiat. Maka kami kirimkan banjir-banjir bandang sehingga menghancurkan, merusakkan seluruh tanaman-tanaman mereka. Tiada yang tersisa kecuali sedikit dari pohon-pohon bidara yang tidak memberikan manfaat besar. Yang demikian itu kami lakukan karena mereka telah kufur kepada kami. Dan tidaklah kami membalas dengan balasan yang demikian kecuali kepada orang-orang yang kufur. Dan kita jangan pernah merasa aman dari hilangnya nikmat tauhid dan sunnah. Disebutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki kana katibal wahy. Dulu di masa Nabi dia pernah menjadi pencatat wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terpercaya. Sehingga dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai asistennya, sebagai penulis wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian dia balik arah. Dia memfitnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi selama ini belajar kepadanya. Dan bahwa yang Nabi kita sampaikan itu bukan wahyu. Kemudian ketika dia mati, dikuburkan oleh kawan-kawannya dari saudara-saudara Al-Qiradah wal-Khanazir, kalangan Yahud. Allah murka kepadanya, Allah keluarkan bangkainya dari kuburannya. Maka orang-orang Yahud menyatakan, hadza fa'al sana'ahu Muhammad wa ashabu. Ini pasti perbuatan Muhammad dan kawan-kawannya. Mereka pun kembali menguburnya. Allah kembali mengeluarkan mayatnya dari kuburannya. Maka orang-orang Yahudi pun kembali berkata, hadza sana'ahu Muhammad wa ashabu. Ini pasti perbuatan Muhammad dan kawan-kawannya. Mereka pun kembali menguburnya. Sampai berulang kali mayatnya masih dikeluarkan dari kuburannya oleh Allah Jalla wa'ala. Maka mereka baru sadar ini pasti karena fitnah dan caci makiannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayah jabat. Sudah pernah menjadi pencatat wahyu, bukan sekedar pencatat taklim. Bisa murtad. Padahal pencatat wahyu, apalagi ikut taklim, bukan pencatat lagi. Cuma jiping, ngaji kuping. Ini pencatat ilmu, pencatat wahyu yang turun kepada Nabi. Bisa jadi murtad. Dan murtadnya enggak tanggung-tanggung memfitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menyebutkan di antaranya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala, barang siapa yang mencermati kondisi orang-orang munafik di masa Nabi, maka dia akan tersadarkan bahwa hidayah itu memang murni dari Allah Jalla wa Ala. Bayangkan jamaah, munafik salat 5 waktu, imamnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Kajian sama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiri kanan depan belakangnya siapa? Para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Bisa-bisanya mereka jadi munafik. Dan lebih aneh lagi kata para ulama, terkadang mereka mau ikut jihad bersama Nabi dan para sahabat, demi menyembunyikan kemunafikannya. Padahal dia memilih jadi munafik, tujuannya salah satunya apa? Agar terjaga nyawanya, ya kan? Kan itu salah satu tujuan orang memilih jadi munafik di masa Nabi. Agar nyawanya terjaga. Tapi yang anehnya, ketika Nabi berangkat jihad, dia mau ikut jihad untuk menyembunyikan kemunafikannya. Padahal jihad mengancam hilangnya nyawa. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa hidayah itu mahal dan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Hanya kepadanya kita menyerahkan hidayahnya. Oleh karenanya di dalam surat Al-A'raf, Allah Jalla wa'ala menyebutkan kriteria penduduk syurga adalah mereka ketika di dunia selalu berkata, Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kami. Sungguh kalau dia tidak memberikan hidayahnya kepada kita, maka kita tidak berada di atas hidayahnya yang seperti ini. Jangan pernah kita berkata, karena saya cerdas, karena saya sudah belajar, karena saya, dan seterusnya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, maka hari ini kita masih menyembah kuburan. Masih memperebutkan tanah-tanah dari kuburan-kuburan yang dianggap keramat, jamaah yang dimuliakan Allah. Ini pengajar ilmu Nabi. Salat lima waktu di belakang Nabi. Safnya sehari-hari bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Bisa-bisanya dia menjadi munafik. Dan lebih buruk dari itu, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah mereka yang setelah Nabi meninggal dunia, murtad dan ikut Musailamah Al-Kadzab. Mungkin akan terbesit di hati kita, masa ya syubhat yang begitu jelas, kesesatan yang begitu jelas tersamarkan oleh mereka. Itulah yang namanya hidayah jamaah. Apalagi di masa kita yang syubhatnya jauh lebih halus. Syubhat seruan kepada Syiah, seruan kepada akidah Mu'tazilah, akidah Murji'ah, akidah Jahmiyah, akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah, akidah At-Tullabiyah, akidah As-Salimiyah, dan berbagai akidah lainnya yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang membawakan dalil dari Al-Quran dan Hadis. Musailamah Al-Kadzab, Nabi palsu yang pertama kali dalam sejarah Islam. Setelah Nabi wafat, maka ada yang murtad dan mengikuti Musailamah Al-Kadzab. Sebagian mereka karena fanatik sukuisme, sebagian mereka karena terkesima dengan kecerdasan dan kefasihan Musailamah Al-Kadzab dalam berorasi. Dia memiliki pengikut 40 ribu orang. Ini menerangkan mahalnya hidayah, jamaah yang dimuliakan Allah. Musailamah Al-Kadzab. Oleh karena yang begitu Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Sedangkan Umar ketika mendengar berita bahwa Nabi wafat, beliau langsung mengeluarkan statement, barang siapa yang berani menyatakan Nabi Muhammad telah meninggal, adrib 'unuqahu, saya penggal lehernya. Beliau khawatir ini kabar dipermainkan oleh orang-orang kafir untuk melemahkan semangat kaum muslimin. Maka beliau menyatakan, barang siapa yang berani menyebarkan berita wahai Nabi Muhammad telah meninggal dunia, adrib 'unuqah, saya penggal lehernya. Kemudian Umar ditenangkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, seorang sahabat yang terkenal lembut, ya, selalu menangis ketika baca Al-Qur'an. Yang tidak dikenal keras dan tegas seperti Umar. Rupanya di hari itu orang yang paling kokoh adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Maka beliau berkhutbah dan menyatakan di antara khutbah beliau yang sangat luar biasa, yang dengannya para sahabat menjadi kokoh kembali dan menjadi semangat kembali. Bagaimana tidak, jamaah? Nabi yang wafat. Kita mendengar berita wafat seorang ustaz saja mulai goyang. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wafat. 23 tahun mereka berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasul yang sangat mereka cintai, bahkan mereka lebih mencintai Nabi daripada diri mereka, nyawa mereka, dan harta mereka. Dan itu telah mereka buktikan. Seperti Abu Ubaidah ibn Jarrah, rela menebas leher ayah kandungnya sendiri dalam perang Badar. Tatkala ayahnya berada di barisan Abu Jahal yang ingin membunuh Nabi SAW dan kaum muslimin. dipenggal lehernya oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah sendiri, sehingga beliau dinamakan dengan Amin hadhil ummah, orang yang paling amanah dari umat ini. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu an ketika para sahabat ya, dalam kesedihan yang luar biasa, sampai-sampai sebagian ahli sejarah menyebutkan dibahasakan Madinah ya, hari itu menjadi gelap, seakan-akan Madinah itu enggak ada cahaya, enggak ada matahari. Kesedihan luar biasa yang menimpa para sahabat Nabi. Maka Abu Bakar berkhutbah setelah memuji Allah, beliau menyatakan, "Man ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa man ya'budu Allah fa innahu al-hayy alladhi la yamut." Barang siapa yang beribadah karena Muhammad, dia salat karena Muhammad, dia zakat karena Muhammad, dia jihad karena Muhammad, dia bertauhid karena Muhammad, maka Muhammad hari ini telah meninggal, kata Abu Bakar. Tetapi barang siapa yang beribadah karena Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian beliau membacakan sebuah ayat yang kata Umar bin Khattab, seakan-akan aku belum pernah mendengar ayat itu kecuali baru di hari itu. Padahal hampir semua sahabat menghafal ayat itu. Atau bahkan mungkin semua mereka telah menghafal ayat itu. Yaitu firman Allah di dalam surat Ali Imran. Ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Telah ada rasul-rasul sebelumnya yang mereka juga mati. Apakah apabila Muhammad meninggal dunia atau dibunuh, kalian akan murtad kembali kepada dunia syirik terdahulu? Kata Umar bin Khattab, seakan-akan ayat ini baru hari itu aku dengar, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu membacanya. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa akidah bisa goncang terkadang. Semangat itu bisa melemah dan menurun tatkala terjadi suatu fitnah. Dan menjadi semangat kembali dan kokoh lagi tatkala ada orang yang berilmu kembali memotivasi kita. Bayangkan jamaah, Umar sekali berumar bin Khattab, orang nomor dua dari umat ini. Di mana Nabi ada di situ ada Umar dan Abu Bakar. Beliau berkata, seakan-akan aku belum pernah mendengar itu ayat kecuali di hari itu tatkala Abu Bakar yang membacanya. Kenapa? Karena kesedihan yang menimpa mereka tentang atas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat mereka lupa ayat itu. Begitu Abu Bakar membacanya, baru mereka ingat kembali. Ini ayat hampir setiap hari kita membacanya dari Al-Quran. Kenapa baru hari ini kita mengingatnya? Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Hamzalah, seorang pencatat wahyu. Hamzalah. Dalam Bukhari dan Muslim. Hamzalah radhiyallahu anhu, yang merupakan sahabat Ansar dan pencatat wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu di jalan Madinah. Kemudian beliau berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, nafaqah Hamzalah, nafaqah Hamzalah, nafaqah Hamzalah." Wahai Abu Bakar, Hamzalah ini sudah munafik. Wahai Abu Bakar, Hamzalah ini sudah munafik. Hamzalah ini sudah munafik, wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menyatakan, "Ya Hamzalah, unzur ma taqul." Wahai Hamzalah, perhatikan apa yang kamu ucapkan itu. Maka Hamzalah menyatakan, "Ya Abu Bakar, idza jalasna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yudzakkiruna bil jannati wan nar. Faka'annaha ra'yal 'ain." فلما خرجنا من عنده حفظنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا ذلك كثيرا. Wahai Abu Bakar, bukankah ketika kita duduk di majlis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ingatkan kita dengan syurga dan neraka, seakan-akan syurga dan neraka itu berada di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majlisnya, berinteraksi dengan anak istri kita dan pekerjaan kita, seringkali kita melupakan apa yang telah beliau sampaikan. Padahal istri-istri mereka adalah sahabiat, anak-anak mereka juga para sahabat, dan pekerjaan mereka 100% murni halal. Bagaimana dengan kita? Hanya baru beberapa bulan tidak ada kajian, yang tadinya sudah tidak lagi merokok, mulai lagi menghisap gudang haramnya, mulai lagi melakukan riba, mulai lagi ya, memakan harta haram, Bahkan sudah ada yang mulai bermudah-mudahan dengan bid'ah dan wasilah syirik. Bahkan ada yang sudah mulai membela kesyirikan. Ini hamdalah jemaah. Beliau berkata, wahai Abu Bakar, bukankah ketika kita duduk di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ingatkan kita dengan syurga dan neraka, maka seakan-akan syurga dan neraka itu berada di depan kedua mata kita. Sedangkan begitu kita pergi meninggalkan majlis beliau, berinteraksi dengan anak dan istri kita, dan pekerjaan kita, hal itu seringkali kita lupakan. Bukankah kita munafik, wahai Abu Bakar? Yang berkata demikian, jamaah yang dimuliakan Allah, hamdalah pencatat wahyu. Bukan sekedar alumni Madinah Darul Hadis Yaman lah. Pencatat wahyu, merasa dirinya munafik kalau tidak hadir. Merasa dirinya imannya melemah dan hancur kalau jarang hadir di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an dan hadis. Padahal anak istri mereka sahabiat, pekerjaan mereka halal 100%. Bagaimana dengan kita? Istri kita bukan sahabat, bahkan mungkin tidak termasuk ke dalam golongan yang salihah. Anak-anak kita bukan para sahabat Nabi, pekerjaan kita banyak syubhatnya, bahkan sebagiannya haram. Lingkungan kita penuh dengan Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu Nawas yang paling mendingnya. Yeah. Hamdalah berkata demikian dalam keadaan beliau berada di lingkungan emas di masa itu. Berada di Madinah, salat lima waktunya dengan Nabi. Yeah. Anak istrinya sahabi ya. Dan beliau asisten Nabi. Tetapi merasa dirinya jatuh ke dalam munafik begitu meninggalkan majlis ilmu yang disampaikan di dalamnya Al-Quran dan hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar demikian, Abu Bakar yang merupakan mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling senior yang telah berjuang untuk Islam dengan perjuangan yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat lainnya dan tidak akan pernah ada yang mampu melakukan seperti itu sampai hari kiamat. Abu Bakar, apa kata beliau? Inni wajatu dzalika ayda. Aku juga merasakan demikian. Lihat jemaah, Abu Bakar enggak sombong. Enggak lantas Abu Bakar karena beliau seorang mertua daripada Nabi, sahabat yang paling senior yang telah dilakopi Siddiq. Sebagian ulama menyatakan lakop Siddiq untuk Abu Bakar itu turun dari langit, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari langit turunnya dibawa oleh Jibril alaihi salam. Lakop As-Siddiq untuk Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Saya juga merasakan demikian. Pada beliau mertua Nabi, orang terbaik. Ya. Mungkin kalau kita akan berkata, makanya antum sering-sering sama kami. Ya, makanya antum kayak ana nih. Saya mertua ustaz, atau saya seorang ustaz, saya panitia ustaz, saya orang terdekat ustaz. Ya. Saya panitia kajian. Ya. Sering sama saya. Lah, apa kata Abu Bakar? Saya juga seperti kamu. Tawadhu jemaah. Maka mereka pun sepakat untuk pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka berdua sampai ke majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Hamdalah kembali mengatakan nafaqah Hamdalah. Wahai Rasulullah, Hamdalah sudah munafik. Wahai Rasulullah, Hamdalah sudah munafik. Maka Nabi pun terkejut dan mengatakan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar tadi kepada Hamdalah. Maka Hamdalah pun menjelaskan apa yang telah beliau jelaskan kepada Abu Bakar sebelumnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kuntum tadumuna ala ma indi la safahatkumul malaika fi turuqikum wa fi furushikum walakin ya Hamdalah sa'a." Andai kata kalian mampu memiliki hati iman seperti hati dan iman kalian ketika berada di sisiku, andai kata mampu, maka sungguh malaikat-malaikat Allah akan berjabat tangan dengan kalian walaupun kalian sedang di jalan atau sedang di tempat tidur kalian. Sebagian ulama menegaskan hadis ini dipahami sebagaimana zahirnya. Ya. Jangan seorang menyatakan bagaimana malaikat berjabat tangan dengan kita. Ini perkara gaib, kewajiban kita mengimaninya. Akan tetapi ya wahai Hamdalah, hati itu waktu demi waktu. Artinya dimaklumi dalam Islam. ketika hati seseorang keimanannya tidak sama, ya, ketika dia berada di majelis ilmu agama dengan kondisi hatinya ketika sedang ngopi bersama. Ya, ini dimaklumi. Kondisi hatinya yang berbeda dengan kondisi hatinya ketika di masjid, kondisi hatinya ketika di rumah dengan kondisi hatinya ketika di masjid, ini dimaklumi oleh Islam. Dengan syarat dia tetap bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Syahid dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, para sahabat aja khawatir menjadi munafik kalau tidak hadir majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya mereka diingatkan dan syurga neraka, syurga neraka. Para sahabat saja bisa lupa dengan syurga dan neraka kalau jarang hadir di kajian. Masa kita merasa ya, semakin kuat iman ini dengan semakin tidak mengaji. Semakin aman, merasa aman dari kemunafikan sementara kita semakin jarang baca Al-Quran. Ibnu Abi Mulaikah, seorang ulama tabi'in, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau menyatakan, ajaraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihi an-nifaq. Saya pernah bertemu 30 sahabat Nabi. Saya dapati seluruh mereka mengkhawatirkan akan kemunafikan pada hatinya. 30 sahabat Nabi beliau jumpai, semua mereka takut akan menjadi munafik. Hudzaifah radhiyallahu anhu, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama orang-orang munafik. Padahal lihat, ya, ini di antara fikih persahabatan jemaah. Orang terdekat Nabi siapa? Abu Bakar. Kemudian Umar. Tetapi untuk Nabi berikan rahasia tentang nama-nama orang-orang munafik hanya kepada siapa Nabi sampaikan? Kepada Hudzaifah. Oleh karenanya di antara fikih persahabatan, kita tidak boleh baper dengan orang terdekat kita terkala dia lebih terbuka dengan orang lain dalam sesuatu. Padahal kita lebih akrab dengan dia secara umum. Kita enggak boleh baper. Ya. Abu Bakar, Umar enggak baper dengan Nabi. Kenapa kepada Hudzaifah nedim pegah nanan urung munafik sedangkan lung sebagai mertua ron hanan buka balum. Ya, enggak boleh baper dalam bersahabat. Nah, dalam hal yang seperti ini, syahidnya jamaah, Hudzaifah didatangi oleh siapa jamaah setelah Nabi wafat? Didatangi oleh Umar. Apa yang ditanyakan oleh Umar? Ya Hudzaifah, asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, apakah Nabi telah menyebut namaku dari nama-nama orang-orang munafik? Ini pertanyaan dari siapa? Amirul Mukminin, yang Nabi katakan kalau syaitan bertemu dengan engkau di satu jalan, dia akan memilih jalan lain dan akan lari darimu. Umar bin Khattab. Yang ketiga, beliau masuk Islam yang tadinya para sahabat tidak berani menampakkan sholat mereka di depan kaum musyrikin. Dengan beliau masuk Islam, beliau terangkan, jangan ada yang takut. Mulai hari ini perlihatkan, silakan tawaf secara terang-terangan di Ka'bah. Tidak ada yang perlu menyembunyikan Islamnya. Itu semenjak Umar masuk Islam. Tetapi beliau berkata kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah Nabi menyebut namaku dari nama orang-orang munafik? Oleh karenanya Hasan Al-Basri menyatakan, al-mu'min ya'mal wa yakhaf. Seorang mukmin itu banyak beramal tetapi tetap selalu dia takut kepada Allah. Sedangkan munafik bermudah-mudahan dengan maksiat dan selalu merasa aman dari azab Allah Jalla wa'ala. Sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, jangan pernah merasa aman dari yang namanya penyimpangan, syirik, bidah dan maksiat. Apalagi kita berada di zaman yang penuh fitnah. Kalau di masa Nabi yang menyerang Islam itu hanya dari luar, sedangkan kita sekarang luar dan dalam. Saya ingat sebuah faedah dari Syekh Al-Albani yang saya dengar pada tahun 2007 dari rekaman kaset Silsilatul Huda wan Nur. Ya. Dan juga setelahnya beliau seringkali membacakan sebuah ayat dari surat Al-Ma'idah. Dan beliau mengingatkan kita agar ayat ini selalu kita renungi di masa fitnah ini. Yaitu firman Allah Jalla wa Ala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Al-Ma'idah ya. Ustaz Mufid. Surah Al-Ma'idah ayat di atas. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian benar-benar fokus menjaga diri-diri kalian dari syirik, bid'ah dan maksiat. Banyaknya orang yang melakukan syirik, bid'ah dan maksiat, jangan sampai membuat kalian ikut sesat. Terkadang seorang ketika berada di lingkungan yang parah, alah, walaupun saya begini, aku masih yang terbaik di sini. Yang lain ngisapnya sabu, lum cuma rukun. Yang lain sudah syirik, saya baru bid'ah. Yang lain udah bid'ah, saya baru maksiat. Yang lain udah dosa besar, saya masih dosa kecil. Allah musta'an. Ini bisikan syaitan dia. Syekh Albani selalu mengingatkan ayat ini. Kemudian ketika beliau mensyarah hadis, menjelaskan hadis Nabi, Nabi bada al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Islam ini diawali dengan keasingan dan akan kembali menjadi asing. Tuba untuk orang-orang asing. Apa arti tuba? Sebagian ulama menerjemahkan tuba adalah sebuah pohon di dalam syurga. Atau sebuah syurga. Sebagai ulama menyatakan diterjemahkan sebagaimana makna dari kata itu sendiri. Kebahagiaan untuk orang-orang ghuraba. Kebahagiaan di dunia, di alam barzah, dan di hari akhirat. Kata beliau, sungguh keaslian di masa, keasingan di masa ini. Syekh Albani kapan wafatnya? Tahun? 99. Satu tahun setelah Syekh Bin Baz. Berdekatan ya. Kata beliau, keasingan Islam di masa sekarang jauh lebih dahsyat daripada keasingan Islam di fase Mekah ketika Nabi berdakwah di masa itu. Kenapa demikian? Karena yang memerangi Islam di fase Mekah saat itu jelas-jelas orang-orang musyrik. Tidak ada satu pun di antara mereka yang mengaku Islam. Tetapi di masa kita, yang memerangi Islam, dia sholat lima waktu, dia berjenggot juga terkadang, berjubah juga, bahkan sebagian mereka bertitle S3 jurusan agama, bahkan sebagian mereka profesor dalam urusan agama. Dia pula yang menyuruh kepada syirik, memerangi tauhid, menyuruh kepada sunnah dan memerangi bid'ah. Maka Islam di masa sekarang lebih dahsyat, keasingan Islam di masa sekarang lebih dahsyat daripada keasingan Islam di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di fase Mekah. Jamaah dimuliakan Allah. Hidayah itu mahal. Sebelum kita akhiri kajian perdana kita ini, sebuah cerita jam. Abdullah Al-Qasimi. Ini satu letting dengan guru Syekh Uthaymin. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama, belum pernah negeri Qasim, salah satu daerah yang ada di bawah kota Riyadh, melahirkan seorang yang cerdasnya, IQ-nya, dan pembelaannya terhadap sunnah seperti orang ini. Siapa? Abdullah Al-Qasimi, satu letting dengan guru Syekh Uthaymin, satu letting dengan Syekh Abdurrahman As-Sa'idi. Aslinya Mesir, tapi masyarakat Saudi. Banyak di Saudi, yang dari Burma juga banyak. Suatu ketika dia belajar ke Al-Azhar. Di masa kecilnya, di masa itu Al-Azhar adalah masa keemasan. Banyak ulama sunnah dan juga ada banyak ulama yang menyimpang di dalamnya. Dia baru sebagai mahasiswa sudah sering berdebat dan membantah dosen-dosen yang ada di Al-Azhar yang menyuruh kepada syirik dan bid'ah. Dibantah. Dan dia masih sebagai mahasiswa menulis kitab yang menjadi pujian ulama di masa itu berjudul As-Surah Bainal Islam Wal Wathaniyah. Perseteruan yang tidak akan pernah putus sampai hari kiamat antara tauhid dan syirik. Bantahan terhadap dosen-dosen kampus Al-Azhar. Sampai ada sebagian memuji dengan pujian yang sudah melampaui batas. Kitab ini, kalau saya enggak salah ingat, 2000 halaman. Apa sebagian orang menyatakan, laqad ishtarahu bihi jannah. Sungguh Abdullah Al-Qasimi telah membeli syurga dengan kitabnya itu. Karena manfaat yang luar biasa memang dari kitab. Tapi ini pujian yang ghulu ya. Luar biasa, kecerdasan. Dan juga punya tulisan yang cukup indah dalam membantah liberal. Satu letting dengan siapa? Syekh Abdurrahman As-Sa'idi. Dan di masanya dikatakan belum pernah ada orang yang dilahirkan oleh Qasim secerdas dia, sehebat dia dalam membantah ahlul bidah. Pandai Al-Quran, hadis, tafsir, nahu, dan pandai bersyair. 30 tahun sebagai ateis setelah itu dan mati sebagai ateis. Bukan ya, enggak main-main, bukan sekedar liberal, jadi ateis. Enggak sholat lagi, bukan sekedar cukur rambut. Enggak sholat lagi dan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya apa jemaah? Yang pertama hidayah di tangan Allah. Sebabnya kata para ulama, ketika dia pulang dari pendidikan di Al-Azhar ke Saudi, tidak diberikan jabatan agama. Ya. Betapa banyak orang menyimpang awal-awalnya karena sakit hati. Hah? Karena merasa tidak dimuliakan jasanya. Ya. Tidak dipuji, tidak diucapkan terima kasih kepadanya yang telah berbuat banyak untuk agama. Akhirnya awal-awal dia nyerang Saudi. Menjelek-jelekkan ulama yang ada di Saudi. Nah, orang-orang yang seperti ini sangat cepat disambut oleh orang-orang kafir. Mati dalam keadaan ateis, mulhid, zindiq. 35 tahun menjadi zindiq. Setelah sebelumnya menjadi apa? Bukan sekadar ustaz, seorang ulama. Menjadi zindiq, enggak tanggung-tanggung jamaah. Bukan sekadar ceramah maulid. Zindiq. Dan tinggal ya di Timur Tengah. Menjadi zindiq. Dan ini cerita ma'ruf sampai hari ini di Saudi. Ya. Bahkan di Yaman, saya punya guru namanya Hani bin Burik dulu. Sering ikut kajiannya ketika di Yaman. Awal-awalnya dia menjadi pemberontak di Yaman. Setelah menyimpang. Menjadi sebab ulama Yaman ditahdir oleh Syekh Rabi. Ya. Menjadi pemberontak negeri Yaman. Sekarang menjadi pemersatu antara Islam dengan orang-orang Nasrani. Terakhir dia punya foto dengan Paulus dan menyatakan kita akan memperlihatkan ke dunia bahwa Islam bisa bergandengan dengan ini. Hani bin Barik udah pernah kita undang doroh nasional di Indonesia. Sekarang jenggot udah enggak ada, udah isbal ya, dan menyatakan pernyataan yang kufur seperti itu. Bahwa Islam tidak ya pernah bermusuhan dengan ini. Hidayah jamaah. Sebabnya dunia ya. Dia didekatin oleh tokoh-tokoh Aden yang tinggal di Inggris, yang otak pemberontakan di negeri Yaman, yang memisahkan antara Yaman selatan dengan utara. Ya, lemi, tayo bedakeun kinang dolar apalagi pound sterling ya. Kinang rupiah amtak lemi itu jamaah. Ya bukan? Ini ceramah yukah naik kalian naik ustaz. Ini ceramah mulut kan bak masjid ustaz. Ceramah mulut di kantor. Cipluh juta. Tiga ceramah. Han lemik di mihana kita selamatkan oleh Allah. Kalau wiyu nam pihana ikhwan hang yang aman. Ada ceramah yang tiga daripada ahlul bidah yang jak. Ya. 10 juta. 100 juta. Diberikan ongkos ceramah di tempat syirik dan bidah. Lihat kiri kanan aman, Dr. Wayu enggak ada. Bang ini enggak ada, ini enggak ada aman nih. Misalkan. Udahlah ceramah aja lah daripada ahli bidah yang ceramah. Awal-awal sekedar itu. Lama kelamaan menjadi sebuah profesi. Di Indonesia ini ada seorang profesor. Saya masih punya foto lamanya, berjenggot celana cingkrang. Tulisan untuk meraih S3-nya Ummul Qura, S1, S2, S3 Ummul Qura jemaah. Mungkin Syekh Sudais termasuk adik letingnya. Judul tulisan untuk S3-nya adalah sekte-sekte yang sesat dan menyesatkan dan membahayakan keutuhan NKRI. Sekarang, ya menyembah dewa pun boleh di sisinya. Kalau orang hasil panen kemudian diberikan ke dewa apa namanya? Hah? Apa? Sri. Ya, boleh enggak apa-apa, itu adat katanya. Gimana adat? Itu penyembahan terhadap selain Allah. Tauhid syiriknya sudah dalam harur rububiyah, mencela mungkar dan nakir. Bahwa mungkar dan nakir sampai hari ini belum berani mendatangi kuburan Gus Dur. Ini ucapan luar biasa. S1, S2, S3-nya Ummul Qura. Orang Saudi aja sulit lulus di Ummul Qura itu. Orang Indonesia sangat jarang bisa lulus di Ummul Qura. S1, S2, dan S3-nya di Ummul Qura. Dan berada di masa keemasan, masa Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Hidayah jamaah. Ya. Maka ini beberapa muqaddimah di awal kajian kita. Dan insyaAllah ta'ala Untuk seterusnya kita akan mengkaji kitab Al-Qawa'idul Arba', empat kaidah seputar tauhid dan syirik, sambil menunggu syuruk, ya. Jadi jika di antara antum ada kesibukan, ya silakan, ya, pamit sebelum selesai kajian, tidak mengapa, ya. Bagi yang punya kemudahan, maka ya, alangkah indahnya bertahan sambil menunggu syuruk. Dan ini sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, tatkala kita menjadi sebab orang lain dan orang lain menjadi sebab untuk kita dapat melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, yang mungkin kalau kita sendirian akan berat untuk menunggunya. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu ala ila an astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi